بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا terakhir pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhus Al-Fiqh mengenai mengusap di atas Al-Khuf, mengusap di atas sepatu dan kaos kaki. Sekarang pembahasan berikutnya yakni mengenai mengusap di atas imamah. Mengusap di atas al-imamah. Perlu kita ketahui yang dimaksud dengan imamah bukanlah yang sering di kita sebut sebagai imamah yang berwarna putih merah itu, yang sering dipakai oleh masyayikh yang datang ke negeri kita. Bukanlah yang dimaksud imamah itu seperti itu. Bukan. Imamah itu seperti yang dipakai oleh, misalkan ini contoh, Imam Bonjol Diponegoro ya, dan yang selainnya. Itu yang dimaksud dengan imamah. Gitu, kain yang dililitkan di kepala. Kain yang dililitkan di kepala. Sorban. Ya, sorban. Itu panjang begitu. Kalau kita bisa gambarkan mungkin seperti carik yang apa itu panjang gitu. Nah, nanti diputar-putarkan di kepala. Ya, jadi kain yang panjang secara apa luasnya mungkin nggak begitu lebar, tapi panjangnya yang panjang. Ya, kalau kita pernah lihat cara pemakaiannya, ya dikikit dulu satu gini dari belakang, ini dikikit yang ujungnya ini, nah, yang ini yang panjang itu kepetian gitu sampai sekian kali. Kalau di sisi orang sufi itu imamah itu ada apanya, menunjukkan derajat keilmuan dalam mereka, menunjukkan derajat keagamaan. Maka jadinya mereka akan tumpukan di sini tuh berapa lapis. Itu mereka ada aturannya. Mereka orang sufi itu tidak sembarangan. Jadi kalau sekian lapis itu untuk orang yang kedudukan yang demikian dan demikian. Dan ada yang mereka kata mereka seukuran baca basmalah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Walakulihal, al-muhim yang namanya imamah itu bukan yang kain ma'ruf kita sebut imamah, tetapi sorban, yaitu kain yang dililitkan di kepala. Baik, dalam masalah imamah ini muallif katakan hafizahullah yajuzu al-mas'u 'ala al-imamah, diperbolehkan mengusap di atas sorban ini ketika wudu. Jadi kan seharusnya kepala kita buka, diusap. Kalau kepala kita kita kenakan sorban atau imamah tadi, boleh sekedar diusap di atas imamah tadi tanpa perlu dicopot. Tetapi yang seperti ini disyaratin dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Ahaduhuma, salah satunya, artinya salat yang pertama, takunu satiratan lima lam tajri al-'adatu bikashfihi min ar-ra'si. Imamah tadi menutupi bagian-bagian yang kebiasaan tidaklah berjalan untuk terbukanya kepala tadi dari kepala. Imamah tadi menutupi bagian-bagian yang secara kebiasaan orang yang pakai imamah, pakai sorban, itu tidak terbuka bagian tersebut. Begitu. Nah, berarti bisa kita gambarkan, ya, dia menutupi bagian sini. Nanti akan tersisa mungkin sedikit rambut di belakang yang tidak tertutupi. Demikian pula mungkin akan tersisa sedikit, para katakan jambul, nasiah dari rambut bagian depan. Tapi bagian samping begitu tertutupi. Ini syarat yang pertama. Imamah tadi menutupi bagian-bagian yang secara kebiasaan orang memakai imamah itu tidak terbuka bagian tersebut. Syarat kedua, an takuna al-imamatu muhannakah. Bentuknya imamah tadi jenisnya muhannakah. Bentuknya imamah tadi jenisnya muhannakah. Apa itu imamah muhannakah? Wahia allati yudaru minha tahta al-hanaki daurun fa'akthar. Wahia allati yudaru minha tahta al-hanaki daurun fa'akthar. Yaitu sorban yang dililitkan dari sorban tersebut lewat bawah, namanya apa ini? Dagu, gitu ya. Di bawah dagu satu lilitan atau lebih. Ini susah menggambarkan, mungkin istilahnya kalau yang pernah melihat foto atau apa dari gambar orang Arab dahulu begitu, kamus menawir di bagian belakang mungkin ada. Jadi jenis imamah itu tidak hanya diputar sini terus, dia ada turun begini, turun, kembali naik, muter lagi di atas. Jadi sininya apa? Tertutup. Jadi nggak terus di atas ini, tapi dia ada turunnya, turun ke bawah, kembali ke atas, putar lagi, begitu. Ini yang sering pakai, ini kan orang-orang misalkan Afghanistan. Tapi memakai imamah, betul-betul imamah itu daerah-daerah itu Afghanistan. Ini yang pernah umrah atau haji melihat orang yang seperti itu. Jadi betul-betul memakai imamah seperti orang-orang dahulu itu. Ya, ini muhannakah, jadi tidak semuanya dililit di atas, ada yang turun ke bawah lewat bawah mulut, lewat dagu. Ini syaratnya imamah wujudnya harus kayak gitu. Au takuna dzati, au takuna dzata dzu'abah. Atau imamah tadi punya ekor. Dzata dzu'abah. Dzata dzu'abah punya ekor. Artinya di belakangnya ada sisa. Ada sisa dari imamah tersebut. Wahia allati yurkha tarfuha min khalf. Min al-khalf, itu yang di julurkan salah satu ujungnya, min al-khalfi, dari belakang. Jadi ada sisa. Baik. Nah, ini mazhab ulama mengatakan imamah boleh diusap kalau jenis imamahnya seperti ini. Imma muhannakah, yaitu ada yang diturunkan ke bawah begitu, atau ada sisa ekor di belakang. Ada pun jenis imamah yang dililitkan semuanya habis di atas, tidak ada yang turun lewat bawah mulut dagu, tidak ada pula sisa di bawah, kata para ulama itu bukan imamah yang bisa diusap padanya. Bahkan dikatakan ini imamah muhdats, yang tidak dicontohkan. yang tidak dicontohkan. Kenapa dipersyaratkan seperti ini? Karena diriwayatkan bahwa imamahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya ekor di belakangnya. Punya ekor di belakangnya. Artinya yang dahulu dipakai imamah di masa Nabi, imam muhannakah wa imam dzatu dzu'abah. Adapun jenis imamah yang semuanya dililitkan tanpa disisakan ekor ke belakang atau tanpa ada yang menutupi bagian dagu, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk mengusapnya. Baik. Ini yang dipersyaratkan dari diperbolehkannya mengusap di atas imamah. Jadi wallahu a'lam, kalau yang biasa kita pakai sebut imamah tadi, itu dikatakan kan apa? Orang menyebutnya shimagh atau ghutrah. Shimagh atau ghutrah. Shimagh itu untuk yang ada totol-totolnya itu. Ghutrah itu yang polosan, enggak ada totol-totolnya. Nah, yang seperti itu yang kemudian dengan model Yaman atau dengan model Imarat itu kan kadang juga dililit-lilitkan begitu. Tayib, ya wallah adam. Ya tidak sebagaimana imamah yang diinginkan, sebagaimana yang disebutkan di sini, ya gitu kan, tidak memenuhi syarat karena yang turun ke belakang itu bukan dari apa yang dililitkan, yang turun ke belakang itu bukan dari apa yang dililitkan, gitu. Taib, wallahu a'lam bishawab. Jadi yang sering dipakai yang dekat imam itu kain yang panjang sehingga putar beberapa kali putaran, bisa ada yang diturunkan lewat bawah mulut tadi di dagu, dan bisa nanti dia sisakan untuk ekornya ke belakang. Dan sebelumnya mungkin saya singgung di sini, yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah terkait memakai imamah ini, beliau mengatakan itu adah, bukan sunnah. Itu adah, bukan sunnah, dalam artian itu kebiasaan Arab ketika itu. Di masa Nabi Alaihissalam, kebiasaan mereka dengan imamah ini, maka beliau pun memakainya. Ada pun di masa kita misalkan, ketika barakallahu fikum kebiasaan telah berubah, maka pakailah apa yang menjadi kebiasaan muslimin ketika itu. Dicontohkan kalau sekarang masyayikh itu adatnya dengan apa? Memakai ghutrah atau shimal yang kemudian cuma diletakkan di kepala. Yang kemudian cuma diletakkan di kepala, bukan dengan imamah yang itu dililit-lilitkan di kepala. Jadi bahkan kata beliau, kalau memang suatu tempat asing dengan yang namanya sorban tadi yang dililitkan, maka yang lebih utama dia meninggalkannya. Yang utama dia meninggalkannya. Faqad thabata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mashu 'ala al-imamah bi ahadith akhrajaha ghairu wahidin min al-a'immah. Sungguh telah thabit dari Nabi, sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas sorban tadi dengan hadis-hadis yang telah meriwayatkannya tidak hanya satu daripada imam-imam. Artinya banyak jalan-jalannya yang di situ tersebutkan Rasul mengusap di atas imamah. Wa qala Umar, sehingga Umar pun berkata, "Man lam yutahhirhu al-mashu 'ala al-imamah fala tahharahu Allah." Siapa yang tidak merasa suci, tidak merasa sah bersucinya dengan hanya mengusap di atas imamah, fala tahharahu Allah, maka mudah-mudahan Allah tidak mensucikannya. Ya, sampai seperti itu. Siapa yang merasa tidak menjadi sah bersucinya dengan hanya mengusap di atas imamah, mudah-mudahan Allah tidak sucikan dia. Karena apa maksudnya? Sahih dari Nabi yang seperti ini sudah mencukupi untuk bersuci ketika wudu. Ya, mengusap di atas imamah tadi. Dan terkait mengusap imamah ini, ulama khilaf apakah dipersyaratkan seperti mengusap khuf. Kemarin kan disebutkan mengusap khuf dipersyaratkan apa? Didahului toharah. Dan juga ada tenggang masa pemusapan. Mukim 3 hari semalam, musafir 3 hari 3 malam. Terjadi khilaf. Ibnu Hazm rahimahullah di dalam Muhallab menguatkan tidak ada batasan untuk imamah, karena tidak ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Rasul menyontohkan mengusap, dan Rasul tidak menyebutkan waktu, tidak menyebutkan dipersyaratkan harus bersuci terlebih dahulu, tidak. Kata beliau sehingga apa? Tidak ada batasan waktu dan tidak dipersyaratkan bersuci terlebih dahulu. Beda dengan mengusap khuf yang jelas-jelas Nabi sebutkan batasan waktu untuk mukim 3 hari 3 malam, untuk musafir 3 hari 3 malam, dan harus didahului dengan bersuci. Nah, itu dapat Ibnu Hazm. Ada yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam syarah Al-Umdah, beliau menguatkan dipersyaratkan sebagaimana untuk mengusap khuf. Itu pula yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah. Dipersyaratkan seperti mengusap di atas khuf. Artinya kalau kita mau pakai sorban tadi agar boleh diusap, wudu dulu. Wudu dulu sampai benar suci sudah baru pakai imamah. Kemudian setelah itu kalau batal nanti baru bisa mengusap di atasnya. Dan kalau mukim nanti kalau sudah 1 hari 1 malam sudah selesai. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Nah, itu yang dikuatkan Syekhul Islam dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Wa innama yajuzul mashu 'ala al-khuffain wal 'imamati fi at-taharati min al-hadath al-asghari. Wa amma al-hadath al-akbar fala yamsahu 'ala shay'in min dhalika fihi bal yajibu ghaslu ma tahtahuma. Hanya saja diperbolehkan mengusap di atas khuf dan di atas sorban itu untuk toharah dari hadas kecil. Adapun hadas besar maka tidak boleh mengusap ya sesuatu pun dari hal itu. Bahkan wajib membasuh apa yang di bawahnya. Jadi kebolehan kita mengusap di atas sorban, kebolehan mengusap di atas sepatu ataupun kaos kaki itu kalau hadatnya ashar, ya sekedar untuk wudu begitu. Tetapi hadat akbar yang mengharuskan mandi janabah itu harus membasuh apa yang ada di bawahnya. Itu dicopot, dicopot khufnya, dicopot kaos kakinya, dicopot sorbannya. Basuh apa yang ada di baliknya. Nah, ini mengenai apa? Mengusap di atas sorban. وَيُمْسَحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ, juga boleh mengusap di atas al-jabirah. Apa itu al-jabirah? وَهِيَ أَعْوَادٌ وَنَحْوَى تُرْبَطُ عَلَى الْكَسْرِ, yaitu semacam papan atau yang semisalnya yang diikatkan untuk menopang pada tulang yang patah. Jadi orang zaman dulu kalau tulang patah itu kan ada dikasih apa, kayu atau yang semisal, kemudian dililiti kain untuk menopang tulang yang patah tersebut agar tidak berubah atau bergeser. Itu disebut al-jabirah. Ini boleh diusap di atasnya. Wa yumsah 'ala ad-damad alladhi yakunu 'ala al-jarh, juga boleh diusap di atas perban yang berada di atas luka. Ya, kalau istilah kita berarti mungkin tadi al-jabirah itu kips. Ya, mengusap di atas kip, kemudian di atas perban. Wa kadzalika yumsahu 'ala al-lasuq alladhi yuj'al 'ala al-quruh, juga diusap di atas al-lasuq. Al-lasuq itu plester yang ada obatnya. Orang sering menyebutnya dengan mereknya ya. Apa namanya? Plaster yang ada obatnya namanya apa? Apa? Itu merek kan? Namanya apa? Plaster yang ada obatnya gitu kan? Al-lasuh, jadi semacam plaster begitu, yang di situ sudah ada obatnya. Nah, orang sering menyebutnya dengan nama mereknya. Ya juga boleh diusap di atasnya. Alladhi yuj'al 'ala al-quruh, yang diletakkan di atas, ya ini al-quruh, ya ini dikatakan di situ al-quruh itu semisal luka dari senjata. Artinya luka karena apa? Tergores apa begitu? Sebenarnya boleh ditempel dengan itu. Baik. Kullu hadhihi al-asya' yumsah 'alayha. Masing-masing dari hal tersebut boleh diusap di atasnya. Jadi kips tadi, perban, plaster yang ada obatnya, ini semua boleh diusap di atasnya. Tetapi bi syarti an takuna 'ala al-qadri al-hajah, dengan syarat hal itu semuanya hanya seukuran kebutuhan. Seukuran kebutuhan saja. Bihaitsu takunu 'ala al-kasri aw al-jarhi wa ma qaruba minhu mimma la budda min wad'iha 'alayha 'alayhi litu'addi muhimmataha. Maksudnya seukuran kebutuhan itu apa? Di mana kip tadi, perban tadi hanya terletak pada tulang yang patah tadi atau pada luka tadi dan areal yang dekat dari luka tersebut yang memang harus untuk ikut dikenakan pula agar bisa terpasang dengan baik hal tersebut. Artinya kan gak mungkin misalkan yang patah sini terus yang dikip juga cuma sini atau itu kan gak mungkin. Artinya daerah sekitarnya pula, area sekitarnya pula yang memang itu harus ikut ditutup agar terwujud hasilnya, fungsinya menutupi bagian yang memang tadi ada luka atau ada patah tadi. Ya, jadi tidak boleh melebihi itu. Fa in tajawazat qadra al-hajah, jika melebihi ukuran hajah ini, melebihi ukuran kebutuhan ini, artinya sebenarnya di situ enggak perlu ditutup tapi tambah-tambah ditutup begitu. Lazimahu naz'u ma zada 'anil hajah, 'anil hajah. Wajib bagi dia untuk mencopot apa-apa yang lebih daripada sekedar kebutuhan tadi. Nah, tentu yang mengetahui itu ahli medis. Lilitlah, tutuplah memang yang di situ butuh untuk ditutup. Yang memang sudah areal tidak butuh untuk ditutup, maka harus terbuka. Harus terbuka. Nah, dan nanti ketika bersuci, caranya apa? Misalkan tangan begitu, bagian yang tertutup oleh perban tadi atau yang semisalnya, diusap seluruh sisinya. Diusap seluruh sisinya, ya tangan kita basah dengan air, diusap pada seluruh sisinya. Bagian yang tampak itu tetap dibasuh. Misalkan yang tertutup hanya sini sampai sini, maka sininya kita dibasuh, demikian pula sininya dibasuh. Yang tertutup oleh perban tadi, ambil air basah, diusapkan di seluruh sisinya. Itu caranya. Wa yajuzul mashu 'alal jadira wa nahriha fil hadath al asghar wal akbar. Diperbolehkan mengusap di atas kips tadi atau yang semisalnya, baik pada hadath asghar ataupun hadath akbar. Jadi misalkan seorang janabah, ya boleh pula ketika dia mandi untuk anggota tubuh yang lain, bagian tersebut hanya dia usap. Hanya dia usap. Wa laysa lil mashi 'alayha waqtun muhaddad, dan tidak ada untuk mengusap di atas perban yang atau yang semisal ini waktu tertentunya tidak ada. Bal yumsah 'alayha ila naz'iha, bahkan boleh mengusap di atasnya sampai dicopot. Au burqi ma tahtaha, atau sampai sembuhnya apa yang dibalik perban tadi. Artinya sampai memang medis mengatakan boleh sudah dibuka. Li'anna mashaha li'ajrid darurah ilaiha, karena pengusapannya dalam rangka darurat. Fa yutaqaddaru biqadrid darurah maka penentuan ukuran atau kadarnya seukuran kedaruratan tadi. Artinya kapan sudah tidak darurat berarti harus dicopot. Selama masih ada darurat di situ, maka tetap boleh ada di situ menutupi anggota tersebut. Nah, dan tentunya juga tidak dipersyaratkan harus bersuci terlebih dahulu. Jadi begitu langsung dipasang nanti boleh diusap. Jadi perbedaannya dengan khuf itu ada 4. Satu, kalau khuf ada tenggang waktu sehari semalam atau 3 hari 3 malam, kalau ini tidak. Kalau khuf harus bersuci terlebih dahulu dengan air, kalau ini tidak. Karena kalau harus wudu dulu ya kasihan ya. Ya sakit-sakit luka suruh wudu dulu baru dipasang perban. Bisa ya bisa. Kemudian yang ketiga, mengusap khuf hanya untuk hadas asghar. Adapun mengusap di atas perbadan yang semisalnya, baik hadas asghar ataupun akbar. Hadas asghar maupun akbar. Yang keempat, nanti terkait cara pengusapannya. Kalau khuf hanya diusap bagian atas, kalau perban diusap seluruh sisinya. Kalau khuf hanya diusap bagian atasnya saja, ini kalau ini kaki, atasnya saja dia. Tapi kalau perban atau yang semisal seluruh sisinya diusap. Oke, itu 4 perbedaan. Dalil yang menunjukkan boleh mengusap di atas perban, wad dalilu ala mas'il jabirah, hadithu Jabir radhiyallahu anhu qal, kharajna fi safarin, kami keluar untuk sebuah safar. Fa asaba rajulan minna hajarun, maka salah seorang di antara kami tertimpa batu. Fashajjahu fi ra'sihi, batu tadi melukai kepalanya. Oke, pada kepalanya luka. Tsumma ihtadama, orang yang kena kepalanya bocor ini ihtilam, mimpi basah. Fasa'ala ashabahu, maka dia bertanya kepada para sahabatnya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, apakah kalian mendapati untukku ini keringanan bertayammum? Qalu, mereka menjawab, ma najidu laka rukhsatan, kami tidak dapati untukmu keringanan. Wa anta taqdiru alal ma, sementara engkau itu mampu menyentuh air. Faghtasala, maka dia pun mandi. Famata, dia pun meninggal. Falamma qadimna ala rasulillah, tatkala kami datang kembali pulang ke Madinah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, ukhbira bidzalik, beliau dikhabari tentang hal tersebut. Dikhabari tentang hal tersebut, faqal, beliau mengatakan, qataluhu, dia telah, mereka telah membunuh orang tersebut. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, tidakkah mereka bertanya kalau mereka tidak tahu? Fa innama shifaa'ul 'ayyi as-su'al, hanya saja obat kebodohan itu dengan bertanya. Innama kana yakfihi an yatayammam, hanya saja cukup bagi dia untuk bertayamum. Wa yas'abu 'ala jarhihi khirqatan thumma yamsah 'alayha, dia bisa melilitkan pada lukanya itu sepotong kain kemudian dia mengusap di atasnya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa shahahu Ibnu Sakan. Naam. Tapi sehingga intinya diperbolehkan. Hadis ini untuk lafaz yang belakang tadi terjadi perselisihan tentang kesahihannya. Wa ala kulli hal, Syekh Ibn Baz rahimahullah menjelaskan bahwa mengusap di atas perban atau gips dan yang semisalnya itu diperbolehkan oleh syariat. Dari sisi untuk perkara yang hajatnya itu ringan saja, seperti mengenakan sepatu, ini kan hajat memang tapi ringan, untuk menjaga diri dingin dan sebagainya, demikian pula sorban saja diperbolehkan. Apalagi untuk luka-luka ini yang hajatnya lebih apa? Lebih dibutuhkan, maka apa? Lebih pantas untuk diperbolehkan diusap di atasnya. Nah, mahalul mashi min hadhil hawa'il, tempat yang diusap dari hal-hal tadi itu mananya? Tayyib, yumsahu zahirul khuf wal jawrah, Adapun khuf dan kaos kaki yang diusap itu bagian atasnya, bagian punggungnya. Ya, jadi kalau ini kaki yang bersepatu hanya bagian sininya saja. Bagian bawah tidak, bagian belakang tumit pun tidak. Jadi hanya bagian atasnya saja. Wa yumsahu aktsarul imamah, adapun sorban diusap aktsaru ghaya, ini maksudnya mayoritas terusap, yaitu pada dilitannya tadi. Maka dia katakan wa yaktas dzalika bidawairiha, khusus pengusapan tadi pada lilitan-lilitannya. Jadi lilitannya itu diusap gitu. Lilitannya itu diusap. Jadi bukan kemudian tata caranya seperti mengusap kepala dari depan ke bawah, ke belakang, kembali ke depan, itu bukan. Tetapi bagian sorban tadi pada lilitannya itu diusap. Begitu. Itu cara mengusap imamah. Di sana ada khilaf di kalangan ulama, ada yang berpendapat boleh mengusap serban itu kalau diikutkan sedikit dari jambulnya untuk diusap pula. Jadi sedikit dibuka, rambut bagian apa depan itu diusap sedikit. Ada yang berpendapat demikian. Ya memang untuk selamatnya ya, selain imamahnya ini buka sedikit untuk kemudian diusap bagian rambut depannya. Wa yumsahu atau wa yumsahu ala jami'il jabirah, adapun untuk gips maka diusap pada seluruh sisinya, pada seluruh sisi. Wa sifatul mas'i ala al-khufain, dan cara mengusap di atas khuf, an yadha'a asabi'a yadayhi, dia meletakkan jari-jemari kedua tangannya, mablulatain bilma, yang sudah basah dengan air, ala asabi'i rijlaihi, dia letakkan pada jari-jemari kaki-kakinya. Artinya ya, yang tertutup khuf tadi, artinya bagian jari gitu, bagian jari kaki. Thumma yamurruhuma ila saqihi, kemudian dia memperjalankan kedua tangannya sampai permulaan betisnya. Perjalankan begitu sampai ke permulaan betisnya, yamsah ar-rijla, yumsah ar-rijlul yumna bil yadil yumna war-rijlul yusra bil yadil yusra, kaki yang kanan diusap dengan tangan yang kanan, kaki yang kiri diusap dengan tangan yang kiri. Gitu kan, wa yufarrij asabi'ahu idza masaha, dia apa, renggangkan jari-jemarinya ketika mengusap. Jadi bukan tertutup tapi jarinya merenggang. Wala yukarrar al-mashu, dan pengusapan tadi tidak diulang. Maksudnya cukup satu kali. Basahi tangan, jari-jemari, kaki. Baik, set begitu. Selesai. Waffaqanallahu jami'an bil ilmi nafi' wal 'amali shalih. Nah, selesai dari masalah pengusapan. Kemarin kita singgung mengenai mengusap di atas sandal. Mengenai mengusap di atas sandal. Tapi setelah kita melihat bahwa mengenai mengusap di atas sandal yang hadisnya sampai kepada Nabi itu tidak ada yang sahih. Hadisnya dhaif. Yang itu artinya teriwayatkannya dari Nabi. Yang sahih adalah yang teriwayatkan dari sahabat. Yang sahih itu teriwayatkan dari sahabat. Contohkan seperti diriwayatkan dari sahabat Ali, Abu Dhabyan Al-Jandi. Beliau melihat sahabat Ali ini sehabis buang air kecil, beliau kemudian langsung wudu dan mengusap. Wa masaha ala na'laihi, sahabat Ali hanya mengusap di atas dua serandal sandalnya tadi. Thumma dakhala al-masjid, dia masuk masjid, fa khala'a na'laihi, dia copot sandalnya, fa ja'alahuma fi kamihi thumma shalla, langsung salat. Menunjukkan sahabat Ali hanya mengusap di atas sandal. Atsar ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Tamamul Binnah. Nah, terkait atsar ini bagaimana? Kalau yang hadis sampai kepada Nabi dhaif, tapi ada atsar dari sahabat yang itu sahih. Ulama menerangkan bahwa al-a'immatul arba'ah, imam yang empat, ya, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal rahimahumullah bersepakat ala adami jawazil masri ala na'alain, sepakat tidak bolehnya mengusap di atas sandal. Ma ilmihim bil ahadith al-waridah fil masri ala na'al, dalam keadaan mereka tahu adanya hadis-hadis yang datang mengenai mengusap di atas sandal tadi. Walam yarau al-amal biha, tetapi mereka berpandangan untuk tidak mengamalkannya. Bahkan secara tegas Al-Imam Al-Bukhari membuat judul bab di dalam kitab sahihnya, Babu ghasril rijlaini fin na'alain wala yumsah ala na'alain, bab membasuh kedua kaki pada sandal dan tidak mengusap di atas sandal. Jadi secara tegas Imam Bukhari bahwa kaki itu apa? Dibasuh kalau hanya mengenakan sandal dan tidak mengusap sandalnya. Ya, bagaimana dengan atsar-atsar tadi? Contohnya dari sahabat Ali, maka para ulama menjawab atsar-atsar tersebut, di antara jawaban mereka yaitu bahwa mereka atau tadi sahabat yang mengusap di atas sandal itu apabila sandal tadi itu dikenakan dan dalam keadaan di atasnya itu sudah memakai kaos kaki jaurab. Ya. Jadi kaki sudah memakai jaurab, kaos kaki, kemudian pakai sandal. Maka tidak mengapa mengusap, yang hakikatnya yang diusap adalah apa? Kaos kakinya. Ada pula yang membawa pemahaman kepada, yakni maksud daripada mengusap adalah memerciki. Mengusap di sini bermakna memerciki, dalam artian dipercik-percikan dari sela-sela tali sandalnya itu, sehingga apa, air itu sampai ke kulitnya dan membasuhnya. Dan terbasuhlah apa yang di dalamnya. Artinya sandalnya tidak dicopot, memang tidak dicopot, tetapi apa, air itu dipercik-percikan sehingga hakikatnya terbasuh itu apa, kulit ya pada kakinya tadi, kulit kakinya terbasuh. Itu ulama menjelaskan seperti itu. Di antara contohnya adalah Imam Ahmad, beliau ditanya oleh putranya Abdullah, sa'altu abi anil masri 'ala na'alain, aku bertanya kepada bapakku yaitu Imam Ahmad mengenai mengusap pada sandal. Faqala, maka Imam Ahmad menjawab, idza kana fil qadami jawrabain faqad qad thabata fil qadam fala ba'sa bil masri 'ala na'alain, jika kakinya itu ada kaos kakinya yang itu dia kenakan pada kaki, tidak mengapa dia mengusap di atas sandalnya. Nah, jadi dibawa kepada makna tersebut. Diterangkan pula oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam liqaat al-bab al-maftuh, beliau mengatakan setelah beliau terangkan tadi ihtimal dari para ulama, beliau mengatakan ala kulli hal, ya, bagaimanapun keadaannya, fal ihtiyat, yang berhati-hati lil mar'i, bagi seseorang, anna yaqduma ala syai'in illa wa huwa ya'lam anna sunnah ja'at bih, untuk dia tidak mengamalkan suatu perkara kecuali yang dia tahu bahwa sunnah itu betul-betul datang, artinya sahih dari Nabi, atau minimalnya yaghlab ala dhanni anna sunnah ja'at bih, punya prasangka kuat dia bahwa sunnah itu memang datang dengannya, itu prasangka kuatnya sahih dari Nabi, hal seperti ini. Amma ma warada anil sahabah, adapun sekedar athar yang datang dari sahabat, yang itu mimma yukhalifu zahir sunnah, yang itu menyelisihi zahir sunnah, fa innahu la yu'khal bihi, itu tidak diambil, itu tidak diamalkan, bal ya'tadiru anhum, tetapi kita memberikan uzur terhadap sahabat tersebut, wala yuhtaj bi fi'lihim, tetapi tidak dijadikan hujjah perbuatan mereka ini. Nah, itu penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, jadi karena ini mengusap di atas sandal tadi menjadi sunnah yang zahir, yang sangat jelas berupa sabda Nabi, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi kaki-kaki tumit-tumit yang tidak tersentuh air. Jadi sunnah itu datang menjelaskan bahwa kaki itu dibasuh. Adapun kita katakan khuf sama kaos kaki boleh diusap karena ada hadis yang sahih dari Nabi menyebutkan ya Nabi mengusap di atas khuf, sepatu tadi, dan di atas kaos kaki tadi. Ada hadis sahih. Adapun sandal yang sahih dari Nabi tidak ada. Yang ada hanya dari sahabat. Perbuatan sahabat yang menyelisih sunnah yang sifatnya zahir, yang sangat jelas, maka kata Syekhul Utsaimin tidak diamalkan hal tersebut, ya, dan kita berikan uzur kepada sahabat tadi mungkin demikian atau demikian, dan kita juga berikan ihtimal-ihtimal, kemungkinan-kemungkinan dan seterusnya, yang jelas akar tersebut tidak diamalkan. Nah, itu penjelasan mengenai mengusap di atas sandal. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Ada yang ditanyakan mungkin? Tafadhal. Ya. Saya diinfus gitu ya. Atau dengan cara tanya itu dimasukkan ke dalam, ada orang itu. Ya. Untuk seseorang yang di rumah sakit, bagaimana tolongannya selama masih memungkinkan tersentuh air maka wudu. Jika dia tidak mampu wudu sendiri, dibutuhkan orang. Ya. Kumur itu kan bisa sendiri ya, pakai gelas atau apa. Ya, ketika wajah sini sudah ditutupi handuk atau yang semisal itu kan yang menyerap air, orang yang ambilkan begitu untuk dia apa? Dibasuhkan ke wajahnya, pada tangannya, bagian yang ada infusnya, luka ya sudah biarkan, karena memang apa? Udur di situ ada luka yang juga ada tempelan plasternya nanti kan di situ. Sudah bagian yang lain dibasuh pula yang lain, kaki pun demikian, kepala diusapkan begitu. Itu kalau memang masih bisa tersentuh air. Kalau memang tidak bisa, maka dengan tayamum, dia bisa tayamum sendiri begitu, bisa dia ditayamumkan orang kalau memang dia enggak bisa untuk bertayamum sendiri. Dan yang lebih selamat terkait tayamum tadi, kita ambil debu. Jadi waktu taruh di tampan atau yang semisalnya debu tersebut ya, di luar untuk digunakan. Ya karena misalkan ke mana ke selimut atau kemana itu steril, itu maksudnya nggak ada debunya ya, debunya nggak ya. Jadi ya, untuk tembok ulama jelaskan boleh sahih Rasul itu ke tembok itu disebutkan kalau tembok tadi terbuat dari tanah ya, maksudnya itu misalkan apa itu batu bata itu ya juga dihukumi karena itu terbuat dari tanah. Ada yang sudah dilapisi oleh cat begitu, oleh cat seperti ini, kalau tidak ada zat debunya, memang tidak ada, maka tidak boleh ya. Kalau betul-betul bersih begitu, dibersihkan sehingga tidak ada debu, tidak boleh. Tapi kalau memang kotor apa suci? Maksudnya kotor karena ada debunya menurut orang kebiasaan ya, tapi suci itu debu, maka boleh. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa barakallahu.